Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Adha'u wa Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan beliau tentang dosa yang paling besar, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya murojaah sedikit ya. MDW3 nomor 12. Nomor 12. Baik, contohkan syirik dalam niat. Syirik dalam niat, dalam iradahnya, keinginannya, kehendaknya, dia berbuat syirik pada niatnya. Apa? Riya, ya. Beramal menginginkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Baik, berniat dalam amalannya, dia beramal bukan meniatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk di dalamnya riya, sum'ah, ya. Menginginkan pujian, menginginkan terhindar dari celaan, maka itu syirik dalam niat, ya, dalam iradah. Baik. Takmili 26. Apa hakikat syirik itu? Hakikat kesyirikan adalah ya, taib asan menyerupakan al-khaliq dengan makhluknya. Ya, taib barakallahu fiik. Taib tidak. Bagaimana orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia berburuk sangka kepada Allah, ya. Orang yang berbuat syirik berarti dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu berarti su'udzon kepada Allah. Dari sisi mana? Baik. Beda 23. Orang yang berbuat syirik berarti dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi mana buruk sangkanya? Baik, dan 10. Dia menyelisih sifat-sifat Allah. Kurang, hampir. Ya, koroba walamma. Nomor 16. Orang yang berbuat syirik berarti berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi mana? Itu syiriknya, ya. Su'udzonnya. Ya. Prasangka dia menyelisih kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak sempurna. Allah tidak sempurna. Butuh apa? Butuh perantara, butuh para sa'id gitu ya. Butuh untuk pembantu, untuk menyampaikan hajat dia. Itu dia berburuk sangka Allah tidak sempurna dalam sifat-sifatnya, maka butuh untuk ada sekutu itu. Baik, mafhum, paham ya? Baik, fadhol. Orang yang berbuat syirik berarti dia berburuk sangka, ya. Kenapa dia berdoa kepada para wali? Kenapa berdoa kepada para nabi? Ya. Kenapa menjadikan perantara? Memberi syafaat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu bentuk apa? Buruk sangka, kurangnya kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga butuh untuk adanya penolong, ya, perantara untuk menyampaikan hajat dia itu, ya. Itu bentuk suudzonnya orang yang berbuat syirik, ya. Baik, maka suudzon itu merupakan dosa terbesar, ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala, masih penjelasan tentang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau contohkan berbagai bentuk perbuatan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya telah disebutkan contoh orang-orang qadariyah, ya. Orang-orang yang berprasangka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kemampuan terhadap perbuatan makhluknya. Perbuatan makhluknya tidak terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya qala wa kadzalika ma qadarahu haqqo qadrihi man qala innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma la yaf'aluhu al-'abdu. Demikian pula termasuk orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keagungan, orang-orang yang mengatakan, orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya, ya. Dihukum hambanya tadi pada perkara karena sebab perbuatan yang tidak dilakukan hamba tadi. Hamba berbuat, hamba beramal, itu semuanya mereka terpaksa beramal itu, ya. Tidak, bukan berdasar kehendak hamba tadi, ya. Ini lawan, kebalikan dari sebelumnya, yaitu qadariyah, ya, yang menyerupai majusi. Qadariyah mereka berpendapat hamba, amalan hamba itu merdeka. Merdeka maknanya ya ini tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, ya. Apa yang dikehendaki hamba itu yang terjadi, ya. Baik. Nah, itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, lawannya. Hamba itu seperti angin yang ditiup, daun yang ditiup angin, ya. Tidak punya kehendak, anginnya ke timur ikut ke timur, angin ke barat ikut ke barat, gitu. Nah, berarti kalau demikian, Allah menghukum para pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa itu berdasarkan perbuatan Allah sendiri. Hamba itu bukan pelakunya, ya. Hakikatnya bukan hamba tadi yang melakukan, gitu, ya. Karena hamba tadi terpaksa, dia melakukan tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, ya. Kenapa dia melakukannya? Karena Allah menakdirkannya demikian, karena Allah memaksa saya berbuat demikian, itu. Ini lawan dari qadariyah, ya. Jabriyah, kelompok Jabriyah, ya. Qala wala lahu alaihi qudratun wala ta'thirun lahu fihi al-battah. Hamba itu tidak punya kemampuan, tidak punya pengaruh sedikit pun terhadap amalannya, ya. Dia berbuat taat itu karena Allah yang melakukannya. Dia berbuat dosa juga demikian pula. Qala bal huwa nafsu fi'lir rabbi jalla jalaluhu. Bahkan amalan hamba itu sama dengan amalan Allah itu sendiri, gitu, ya. Ini Jabriyah, lawan dari qadariyah tadi, ya. Qala fa yu'aqibu 'abdahu 'ala fi'lihi huwa subhanahu alladhi jabaral 'abda 'alaihi. Maka menurut Jabriyah ini Allah menghukum hambanya karena perbuatan yang perbuatan itu adalah dilakukan oleh Allah itu sendiri, ya. Allah paksa hambanya tadi berbuat baik atau berbuat buruk, Allah yang memaksanya. Qala wajabruhu ala fi'li a'zam min ikrahil makhluqi lil makhluq. Dalam keadaan paksaan Allah kepada hambanya untuk berbuat sesuatu itu lebih besar, ya. Itu lebih besar dibanding paksaan makhluk kepada makhluk lain, ya. Makhluk dipaksa oleh makhluk, ya. Dipaksa oleh makhluk saja itu tidak ada dosanya, ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang berbuat sesuatu karena terpaksa, walaupun perbuatan kufur, walaupun perbuatan kekafiran, ya. Tidak dianggap dosa, tidak dianggap kufur, ya. Ini orang yang terpaksa, ya. Dipaksa oleh makhluk, ya. Nah, lebih-lebih kalau yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya, ya. Penciptanya. tentu pangsanya jauh lebih besar gitu ya. Pasar makhluk paling diancam ya, mau dipukul, kalau tidak mau berbuat tak pukul kan ya, ini dipaksa ya. Baik, atau paksaan yang tidak ada pilihan ya, gairu mulji, itu di tali ya, dipegang tangannya, dipukulkan ke orang lain. Nah, ini paksaan ya, maka tidak ada dosanya dia ya. Baik, beliau contohkan ya. Qala wa idza kana ma mustaqirri fil fitari wal uquli anna sayyida law akraha abdahu ala fi'li au alja'ahu ilaihi summa aqadahu alaihi lakana qabihan ya. Kalau seandainya perbuatan seperti ini ya, itu terjadi pada makhluk saja, itu perkara yang buruk ya. Dan sungguh dari perkara yang tetap dalam fitrah akal manusia, bahwasanya seorang tuan, dia tuan, memaksa budaknya berbuat sesuatu ya. Penguasa memaksa budaknya berbuat sesuatu perbuatan ya. Kemudian budaknya itu dihukum karena perbuatan tadi. Ini sesuatu yang buruk ya kan? Sesuatu yang sangat jelek. Ini pada makhluk ya. Kalau ada tuan memaksa budaknya berbuat sesuatu, kemudian budaknya dihukum karena perbuatannya tadi, ini perkara yang buruk itu ya. Padahal ini pada makhluk. Fa'adalul adilin wa ahkamul hakimin wa arhamur rahimin kaifa yujbirul abda ala fi'lin la yakunu li abdi fihi sun'un wala ta'thirun wala huwa waqi'un bi radatihi wala huwa fi'luhu al-battah summa yu'akibu alaihi uqubatal abad. Kemudian mereka menisbahkan kepada zat yang maha adil, zat yang maha hikmah, zat yang maha penyayang. Mereka nisbahkan memaksa hambanya untuk berbuat sesuatu kekufuran, kesirikan. Kemudian perbuatan kufur dan sirik tadi tidak ada pengaruhnya dari hamba tadi, bukan kehendaknya, bukan keinginan hamba, terjadi bukan karena kehendak hamba tadi, tapi karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menghukumnya dengan hukuman yang abadi ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, di negeri azab selamanya ya. Baik, tentu ini perkara yang tidak bisa diterima oleh fitrah dan akal manusia ya. Maka orang yang demikian dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ini kelompok Jabriyah ya, lawan dari Qadariyah Mu'tazilah ya. Baik, kedua-duanya di ujung ya, kedua-duanya di ujung kesesatan ya. Baik, qala ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan mereka dengan ketinggian yang besar. Qala wa qalu haula syarrun min aqwali asbahil majus. Maka pendapatnya Jabriyah ini lebih buruk, lebih jelek dibanding dengan pendapat yang pertama tadi, kelompok yang menyerupai Majusi, orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah ya, yang berpendapat hamba itu merdeka dengan perbuatannya, tidak terkait dengan kehendak Allah ya. Perbuatan hamba tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah ya. Qala wa ta'ifatani ma qadarullah haqqa qadri. Dan kedua kelompok tersebut mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Baik, ini Qadariyah dan Jabriyah ya. Qala wa kadzalika ma qadarullah haqqa qadrihi man lam yasunhu an natani wala husin wala makanin yarghabu an dikrihi bal jahalahu fi kulli makan wa sanahu an arsyi an yakuna mustawiyan alaihi. Qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Demikian pula kelompok yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya adalah orang-orang yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang bau, dari tempat-tempat buang hajat, ya. Dari tempat-tempat yang tidak disukai untuk disebut, ya, tempat yang buruk, ya. Bahkan mereka meyakini Allah berada di setiap tempat, berada di mana-mana, ya. Di mana Allah? Allah di mana-mana. Nah, ini berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti Allah berada di tempat-tempat yang kotor tadi, ada di tempat-tempat yang tidak disukai untuk disebut, ya. Kalau dia mengatakan apa? Allah berada di mana-mana, ya. Baik, bahkan mereka menjaga dari Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang tertinggi, istiwa di atas arsy-Nya, ya. Mereka ingkari, tidak, Allah tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Allah ada di mana-mana, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi," kepada Allah Subhanahu wa taala naik amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik berarti berada di tempat yang tinggi, ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian. Wal amalu salihu yarfa'u, demikian pula amalan-amalan yang saleh naik kepadanya, ya. Qala wa ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi wa tanzilu min indihi. Qala ta'ala yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Dan para malaikat naik dan ruh, yakni Jibril, naik kepadanya dan turun dari sisinya, ya. Mereka naik kepadanya dan turun dari sisi Allah. Allah Ta'ala menyatakan yudabbirul amra minas sama ilal ard, mengatur urusan dari langit. Allah yang mengatur seluruh urusan hamba-Nya di mana? Dari langit. Tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian mereka naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, maka ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha tinggi zat-Nya, ya. Tidak berada di mana-mana, tidak berada di setiap tempat, ya. Baik. Qala fasanahu an istiwa'i 'ala sariril mulki tsumma ja'alahu fi kulli makanin ya'naful insan bal ghairuhu minal hayawan an yakuna fi. Mereka tidak mengakui istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas singgasananya. Kemudian mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala berada di setiap tempat yang manusia saja benci untuk berada di tempat tersebut, ya. Bahkan selain manusia, dari sebagian hewan itu tidak mau di tempat tadi, ya, di tempat-tempat tersebut, ya. Tetapi mereka menetapkan Allah itu ada di mana-mana, ya. Umum mana-mana, di setiap tempat, ya. Tempat yang buruk, tempat yang bau, tempat yang kotor, ya. Maka yang demikian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, ya. Baik, ini ahlu ta'til yang mengingkari sifat ulu, ya, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Baik, qala, demikian pula wa ma qadarallahu haqqa qadrihi man nafa haqiqata mahabbatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi wa ridahu wa ghadabihi wa matihi. Wala manafa hakikata hikmatihi allati hiya al-ghayatul mahmudatu al-maqsudatu bi fi'lihi. Demikian pula, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan orang-orang yang menafikan hakikat kecintaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ridhonya, kemarahannya, murkanya, ya. Demikian pula orang-orang yang menafikan hakikat hikmah, ya. Semua amalan, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya, ya. Yang itu merupakan puncak perkara yang terpuji yang dimaksud dengannya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hikmah itu, ya. Bukan perbuatan itu sendiri itu, ya. Contohnya setelah disinggung sebelumnya, Allah ciptakan iblis, ya. Maka tujuannya, hikmahnya itu yang dimaksudkan, bukan iblis itu sendiri, ya. Bukan iblis itu sendiri tujuannya, ya. Tetapi hikmah yang ada di baliknya, ya. Dengan adanya iblis ada jihad, ya. Ada jihad dari seorang mukmin. Mukmin diganggu, mukmin digoda untuk menentang Allah Subhanahu wa taala dengan godaan dari iblis tadi, butuh perjuangan, ya. Butuh jihad dari seorang mukmin, ya. Maka itu hikmah itu yang dimaksudkan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu, gitu. Bukan zatnya iblis itu sendiri, ya. Baik. Nah, sebagian ahli kalam mengingkari hikmah perbuatan Allah itu tidak ada hikmahnya, ya. Tidak ada hikmah yang tersembunyi di baliknya, ya. Ya, semata-mata perbuatan, tidak ada hikmahnya, gitu. Maka dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Qala wala manafa hakikata fi'lihi. Demikian pula orang-orang yang menafikan hakikat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengkabarkan kallamallahu Musa taklima, ya. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, ya. Tetapi ahlu ta'til mengingkari, ya. Enggak, Allah tidak berbicara kepada Musa, gitu, ya. Maka dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Walam yaj'al lahu fi'lan ikhtiyariyan yakunu fihi. Maka orang yang menafikan hakikat perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka tidak menjadikan Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya, ya. Berbuat sesuai dengan keinginannya. Bal ja'ala af'alahu maf'ulatin munfasilatan anhu. Bahkan mereka menjadikan perbuatan Allah itu sesuatu yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka menjadikan perbuatan Allah itu sesuatu yang terpisah, ya. Maka mereka menafikan hakikat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Fana fa hakikata mahabbah maji'ihi wa ityanihi wa istiwa'ihi ala arsihi. Maka mereka pun menafikan hakikat kedatangan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, ya. Allah mengkabarkan Allah akan datang, tetapi mereka mengingkari, enggak, yang datang adalah perintahnya, ya. Yang datang adalah malaikatnya, ya. Mereka ingkari hakikat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa istiwa'ihi 'ala 'arsyi, demikian pula istiwa Allah mereka ingkari, ya. Mereka mengingkari Allah beristiwa di atas arusnya, ya. Wa taklimihi Musa min janibit tur, demikian pula mereka mengingkari Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam di sisi bukit Tur. Wa maji'i yaumul qiyamah li faslil qada'i baina ibadihi bi nafsihi. Demikian pula mereka mengingkari hakikat kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk memutuskan urusan hamba-hambanya. Qala ila ghairi dzalika min afalihi wa awsafi kamalihi. Dan yang lainnya dari perbuatan dan sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkari semuanya, ya. Alatina fauha warza'amu annahum yang fiha qad warza'amu annahum bina fiha qad qaddaruhu haqqa qadri, ya. Mereka menafikan dalam keadaan mereka menyangka menafikan sifat Allah itu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, ya. Kenapa? Karena mereka menyangka kalau Allah disifati dengan sifat-sifat yang banyak, berarti zat Allah itu banyak gitu, ya. Ini orang-orang Mu'tazilah, ya. Kalau sifatnya banyak, berarti zatnya banyak gitu. Maka Allah Maha Suci, gitu. Allah Maha Esa, gitu. Nah, mereka menginginkan mengagungkan Allah, gitu. Demikian pula subhat mereka, kalau Allah kita sifati, ya, dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, ya, Allah berbicara, Allah melihat, makhluk melihat, makhluk berbicara, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, mereka nafikan Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat, Allah tidak datang dan seterusnya tadi, ya. Mereka ingkari semuanya. Kenapa? Karena mereka menginginkan untuk mengagungkan Allah, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya, gitu. Mereka anggap kalau menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Berarti mereka harus menafikan sifat-sifat tadi. Nah, mereka menafikan sifat itu menyangka telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, ya. Baik. Qala wa kadzalika lam yuqaddiru haqqa qadrihi man ja'ala lahu sahibatan wa walada aw ja'alahu subhanahu wa ta'ala yahillu bi makhluqatihi aw ja'alahu aina hadzal wujud. Demikian pula tidaklah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan orang-orang yang menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu istri dan anak, ya. Orang-orang Nasrani, ya. Mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada pembantu dari istri maupun anak, ya. Yang butuh kepada istri dan anak itu makhluk, ya. Makhluk yang lemah butuh pembantu, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin, ya. Enggak butuh sama sekali dengan alam semesta, ya. Atau mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala menempati berada pada sebagian makhluknya, ya. Menempati pada makhluknya. Ini juga orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Allah itu bersatu dengan Nabi Isa, ya. Menurut mereka Nabi Isa itu punya dua sifat, ya. Sifat insaniyah dan sifat ilahiyah, ya. Punya sifat lahud dan sifat ins, ya. Sifat manusia dan sifat ketuhanan. Nah, mereka loh, Nabi Isa yang disalib, kalau kalian yakin Nabi Isa disalib, ya. Oh, itu sisi manusianya, ya, bukan sisi ketuhanannya. Sisi ketuhanannya di atas di surga, gitu katanya, ya. Sedangkan sisi manusianya mati di salib, gitu. Ini orang Nasrani, sebagian mereka meyakini demikian, ya. Nabi Isa itu punya dua sifat, sifat ketuhanan dan sifat manusia, gitu, ya. Yang mati itu sifat manusianya, gitu. Baik, maka mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Au ja'ala aina hadzal wujud, atau mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu yang makhluk itu sendiri, ya. Apa yang ada di alam semesta itulah wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan wahdatul wujud, ya. Wahdatul wujud, ya. Yang ada di alam semesta itu menggambarkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini orang-orang zindik, ya. Baik. Mereka menganggap Allah bersatu dengan makhluknya, ya. Maka ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan mereka. Qala wa kadzalika lam yuqad lam yadurhu haqqa qadrihi man qala innahu waqa'a ada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahla baitihi wa ala dzikrahum wa ja'ala fihimul mulka wal khilafata wal izz wa wada'a awliya'a rasulihi wa ahla baitihi wa ahanahum wa azallahum wa daraba alaihim dhillata aynama fukihu wa hadha yatadammanu ghayatal qadhi birrab ta'ala an qalil rafidati uluwan kabira. Demikian pula tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya pengagungan orang-orang yang menyatakan bahwasannya Allah mengangkat derajat musuh-musuh Rasulnya, dan musuh ahli baitnya. Allah tinggikan penyebutan mereka, dan Allah jadikan kekuasaan, kekhilafahan, kemuliaan pada mereka, yakni menurut Rafidhah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang mulia, mereka menyangka itu musuh-musuh Allah, mereka adalah musuh-musuh Rasul, tetapi Allah memuliakan mereka. Nah, sebaliknya mereka menyangka Allah merendahkan wali-walinya, wali-wali Rasulnya, dan wali ahli baitnya, menghinakan mereka, menimpakan kerendahan dimanapun mereka berada. Maka yang demikian ini terkandung puncak celaan kepada Rabb Subhanahu wa taala. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari ucapan Rafidhah dengan ketinggian yang besar, Rafidhah meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah pengkhianat, mereka adalah orang-orang yang kufur, dikafirkan mereka. Nah, tetapi Allah memuliakannya. Allah jadikan mereka penguasa, Ini tadi. Berarti kandungan ucapan Rafidhah tadi, Allah memuliakan musuh Rasulnya, Allah memuliakan musuh-musuh ahli baitnya itu, Sebaliknya, yang menjadi penolong Rasulnya, menjadi penolong ahli baitnya direndahkan itu, Baik, difahami ya. Ini ucapan Rafidhah, maka mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, Baik. Ini contoh-contoh yang banyak, yang sangat penting, seorang mukmin untuk memahaminya, untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, Baik, ilahuna nasallallahu taufiq lil jami sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.